شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِقْرَارًا بِهِ وَتَوْحِيدًا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kita lanjutkan pembacaan kita terhadap Kitabul 'Ain. Kita masuk pertanyaan ke-88. Wa su'ila fadilatu syekh. Ditanya fadilatu syekh, yakni Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. بعض المبتدئين يبدأون في القراءة من كتاب المحلى لابن حزم. Sebagian para penuntut ilmu pemula, mereka mulai membaca dari kitab Al-Muhalla yang disusun oleh Ibn Hazm. بحجة تمرن على المناظرة, dengan dalil, dengan hujjah untuk latihan diskusi. Wa khina matan sahuhum bi anna hadza sabiqun li awanihi fa yaqulun nuridu tamarun fala da sahih. Dan ketika engkau nasihati mereka bahwa ini terlalu cepat, belum waktunya, maka mereka mengatakan, kami ingin latihan, latihan diskusi. Apakah ini benar? Fajaba fadilatuh biqaulih. Maka beliau menjawab, munazaratu Ibn Hazm rahimahullah munazaratun so'bah. Diskusi Ibn Hazm rahimahullah itu termasuk diskusi perdebatan yang sulit. Yusadidu ala khasmi, beliau keras terhadap lawan diskusinya, debatnya. Wa yaqsulu minhu ahyanan sabbun li mukhalifih, terkadang muncul celaan ya terhadap orang yang menyelisihinya. Fa huwa rahimallahu kana shadidan jidda, maka beliau rahimallahu adalah orang yang sangat keras ya. Wa akhsha an yakuna talibul ilmi saghir idza ta'awwada ala mithli ma kana alayhi Ibn Hazm akhsha alayhi min al-mumarah ya. Dan saya khawatir jika seorang penuntut ilmu pemula ya, terbiasa dengan apa yang menjadi kebiasaannya ya, Ibn Hazm, saya khawatir dia akan mendapatkan pengaruh ya, berupa perdebatan ya, sikap keras dalam perdebatan. Falau annahu salaka maslakan sahlan lakana ahsan, jika beliau menempuh ya metode yang mudah maka itu akan lebih bagus. Wa idza hasala ala qadri kabir min al-ilm insyaallah wa arafa kaifa yastafidu min Ibn Hazm falyatali falyutali fi kitabih ya. Namun apabila dia telah mendapatkan ya, seukuran yang besar dari ilmu ya, memiliki ilmu yang cukup insyaallah, dan dia mengetahui bagaimana bisa mengambil faedah dari Ibn Hazm, maka silakan kalian menelaah ya, melihat pada kitab-kitabnya Ibn Hazm. Lidzalika la ansahu bimutala'atihi li talibil mubtadi, oleh karena itu aku tidak menasihatkan untuk melihat, menelaah ya, kitab beliau ini, kitab Ibn Hazm, bagi seorang penuntut ilmu pemula. Lakinna tamarrun, alal mujadalah li isbatil haq amrun labudda min. Akan tetapi, ya, tentunya berlatih untuk berdiskusi, untuk menegakkan, menetapkan al-haq, itu merupakan perkara yang mesti dikerjakan, dilakukan. Ya. Tentu, dengan catatan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, idza hasala ala qadrin kabir minal ilm, jika dia telah memiliki, ya, bagian yang cukup besar dari ilmu, ya. Fa katsirun minan nas indahu ilmun wasi'un, banyak dari kalangan manusia dia memiliki ilmu yang luas, ya. Lakinnahu indal mujadalah la yastati'u isbatal haq. Ya. Akan tetapi ketika dia berdiskusi, dia tidak mampu untuk menegakkan, menetapkan al-haq. Ya. Pertanyaan ke-89. Su'ila Fadilatu Syekh Rahimahullah. Ditanya beliau, Fadilatu Syekh Rahimahullah, idza arada talibul ilmi al-fiqha, fahal lahu al-istighna' anil usul al-fiqhi? Ya. Jika seorang penuntut ilmu ingin mempelajari, ingin menguasai bidang fikih, apakah boleh baginya untuk merasa cukup dari ilmu fikih, ya, meninggalkan ilmu usul fikih? Fa ajaba fadilatu biqouli, maka beliau menjawab, idza arada talibul ilmi an yakuna aliman fil fikhi, fala budda an yajma'a bainal fikhi wa usulil fikhi. Jika seorang penuntut ilmu dia ingin berilmu, mengetahui tentang hukum-hukum fikih, maka mesti dia harus mengumpulkan antara dua, ya, hukum-hukum fikih, demikian pula ilmu usul fikih. Liyakuna mutabakhiran mutakhasifan fi, agar dia memiliki, ya, kelapangan, ya, ya, khusus, ya, dalam mempelajari bidang ini, ya, betul-betul menguasai bidang fikih. Wa illa fayumkinu an ta'rifal fikha biduni ilmil usul, namun ketika dia tidak mampu mengumpulkan dua hal itu, ya, dia mempelajari hukum-hukum fikih, dia juga mempelajari ilmu usul fikih, enggak mampu mempelajari keduanya, maka masih memungkinkan baginya untuk mengetahui, ya, fikih, hukum-hukum fikih biduni ilmil usul, tanpa ilmu usul, ya. Walakin la yumkinu an ta'rifa usul al-fikhi wa takuna faqihan biduni ilmi al-fikhi. Akan tetapi tidak mungkin engkau mengetahui ilmu usul fikih, kemudian engkau menjadi seorang yang faqih dalam bidang fikih, orang yang faham dalam bidang fikih, tanpa engkau mempelajari rincian dari hukum-hukum fikih. Ay annahu yumkinu ay yastaghni al-faqih anil usul al-fikhi, yakni masih memungkinkan bagi seorang, ya, untuk memahami hukum-hukum fikih tanpa harus, ya, mengetahui ilmu usul fikih. Wala yumkinu ay yastaghni al-usuli anil fikhi idza kana yuridul fikh, ya. Dan tidak mungkin bagi seorang usuli, orang yang faham ilmu usul fikih, merasa cukup dari mempelajari rincian dari hukum-hukum fikih. Ya. Jika dia memang betul-betul ingin menguasai bidang fikih ini. Walihada istalafal ulama al-usul, ya. Oleh karena itu berselisih para ulama usul, halil awla li talibil ilmi ay yabda'a bi usulil fikih hatta yabni al-fiqha 'alayha. Apakah yang utama bagi seorang penuntut ilmu, dia mulai dari mempelajari ilmu usul fikih sehingga dia membangun hukum-hukum fikih di atas ilmu usul tadi, ya. Au bil fikhi lidoa il haja ilaih, atau yang harus dilakukan adalah memulai, ya, mempelajari rincian hukum-hukum fikih karena itu sesuatu yang dibutuhkan dengan segera. Ya. Haitsu innal insana yahtaju ilaihi fi amalihi fi ibadatihi wa muamalatihi qabla ayat ayat kira usul al fikih. Ya. Ketika seorang itu butuh, ya, mengetahui rincian hukum-hukum fikih yang itu akan dia terapkan di dalam amalannya, di dalam ibadahnya, di dalam muamalahnya, sebelum dia mungkin menguasai usul fikih. Ya. Wasani huwal aula wa huwal mutsaba' ghaliban. Maka yang kedua itu lebih utama, yakni lebih dahulu mempelajari rincian hukum-hukum fikih, ya, kalau memang enggak bisa digabungkan, daripada mempelajari ilmu usul fikih dulu, ya, karena kebutuhan yang mendesak, dia harus segera, ya, melakukan amalan ibadah, ya, ya. Demikian pula dalam hal muamalah, dia butuh mendasari ibadahnya, mendasari amalannya, ya, didasari dengan hukum-hukum fikih yang jelas. Wa huwal muttaba' ghaliban, maka pendapat yang kedua ini yang paling banyak diikuti. Ya. Pertanyaan ke-90. Wa su'ila fadilatu syekh. Ditanya fadilatu syekh. A'lallahu darajatahu fil mahdiyyin. Semoga Allah meninggikan derajatnya di mahdiyyin. Ba'du thalabatil ilm ya'ti ila mas'alatin min masailil ilm. Ya. Ada sebagian penuntut ilmu, ya, datangnya satu masalah dari masalah-masalah ilmu. Fayabahasuha wa yuhakikuha bi'adillatiha wa munakosyatiha ma'al ulama. Kemudian dia membahasnya, ya, mentahkiknya, ya, berdasarkan dalil-dalilnya, kemudian mendiskusikannya bersama dengan para ulama. Fa idza hadara majlis alimin yusyaru ilaihi bil banan, ya. Apabila dia menghadiri majlis seorang alim, ya, maka dia mengisyaratkan, dia mengatakan, ma taqulu ahsanallahu ilaika fi kada wa kada, apa pendapatmu semoga Allah, ya, memberikan kebaikan kepadamu, ya, ya, apa pendapatmu tentang perkara ini dan ini, ya. Qal, maka sang alim tadi mengatakan, hadza haram masalan, ini hukumnya haram misalnya. Maka yang bertanya tadi menimbali, kaifa, bagaimana kok bisa hukumnya haram, bima tajibu an qalihi sallallahu alaihi wasallam kada, lalu apa, ya, jawabanmu tentang sabda Nabi SAW demikian, ya, an qali fulan kada, demikian pula pendapat ulama dalam masalah ini juga demikian, kok Anda bisa menghukumi perkara ini adalah perkara yang haram. Summa ata bi adillatin la ya'rifuhal alim, kemudian dia datang, dia mendatangkan dalil-dalil yang tidak diketahui oleh sang alim tadi yang dia bermajlis dengannya. Li'an al-alim laisa mukhitan li kulli syai', karena seorang alim tentunya bukan seorang yang bisa mengetahui segala sesuatu, ya. Ya. Manusia itu terbatas keilmuannya, ya. Tinggi apapun keilmuan seseorang, ada sesuatu yang tidak dia ketahui, yang terkadang diketahui oleh orang lain, ya. Hatta yudhira nafsahu annahu a'lamu min hadzal alim, sampai dia menampakkan dirinya, yakni sang penanya tadi, bahwasanya dia lebih berilmu dari sang alim tadi. Ya. Fama ra'yu fadilat, maka bagaimana pendapatmu wahai syekh yang mulia? Ya. Fa'ajaba bi fadilatuh biqoli, maka beliau menjawab dengan ucapannya, hadhil mas'alah taqa'u katsiran. Masalah ini banyak terjadi. Yadil insan yakunu baqisan al-mas'alata baqsan daqiqan jayidan. Ya. Ada seseorang ya, membahas sebuah masalah dengan pembahasan yang teliti, yang sangat bagus. Summa yubalghitul ulama bimithli hadza. Kemudian dia mendatangi ulama dengan melakukan hal yang seperti ini. Ya. Wa 'alal insan ay yakuna su'aluhu li talibil ilmi wa ma'rifatil haqq. Ya. La liyuzhira ilmahu wa dha'fa ilmi ghairihi. Ya. Maka wajib bagi seseorang untuk pertanyaannya itu ya, dalam rangka menuntut ilmu ya. Dalam hak pertanyaannya itu dalam rangka untuk mengetahui kebenaran ya. Kalau dia tanya kepada seorang alim, tujuannya agar ya, mengetahui masalah tersebut, agar mengetahui masalah yang benar mana. La liyuzhira ilmahu wa dha'fa ilmi ghairihi, bukan untuk menampakkan keilmuannya ya, dan bukan pula untuk menampakkan kelemahan ilmu atau lemahnya ilmu dari selain dirinya ya. Maka tentunya ya, yang disorot dalam masalah ini ya, butuh diberikan catatan kaki tentang masalah keikhlasan di dalam menuntut ilmu ya. Kita telah ketahui bersama sebuah hadis ya, yang diriwayatkan dari Al-Imam At-Tirmizi, demikian pula dari sahabat Ka'ab bin Malik ya, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmizi, demikian pula dalam Sahih At-Targhib dikatakan sahih li ghairih ya. Man talabal ilma li jari bihi ulama aw li yumari bihi sufaha wa yasifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahu an-nar ya. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk dia ya, disejajarkan dengan para ulama atau untuk mendebat orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh ya, dan tujuannya untuk manusia memandang dirinya ya, memalingkan wajah-wajah manusia untuk memandang dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam neraka ya. Perhatikan tanbih ya, untuk kita senantiasa mengikhlaskan niat kita dalam thalabul ilm. Dalam riwayat yang lainnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, demikian pula dari sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, la tu'allimul ilma li tabahu bihi ulama. Jangan kalian mempelajari ilmu agar kalian berbangga dengan ilmu tersebut di hadapan para ulama. Au li tamaru bihi sufaha, atau agar kalian mendebat orang-orang bodoh. Au li tasifu wujuhan nas ilaikum, atau agar kalian bisa memalingkan wajah-wajah manusia untuk memandang kalian. Faman fa'ala zalika fahuwa finnar, maka barang siapa yang melakukan hal itu maka dia di neraka ya. Maka dari hadis yang telah kita sebutkan menunjukkan bahwasanya amalan menuntut ilmu itu merupakan perkara yang agung ya. Karena padanya ya, padanya akan tegak agama dan dunia. Maka sepantasnya bagi orang yang berusaha menempuh jalan ini untuk mendapatkan ilmu diharapkan dengannya wajah Allah, ya, menjauhi sifat riya, sum'ah, ya, berbangga di hadapan manusia dengan ilmu yang telah dia peroleh. Ya. Dalam hadis yang telah kita sebutkan dari Hudzaifah bin Yaman, ya, beliau menyebutkan riwayat dari Rasulullah alaihi wasallam, ya, la ta'allamul ilma litubahi bihi ulama. Jangan kalian mempelajari ilmu agar kalian bisa berbangga dengannya di hadapan para ulama. Maka ini larangan dari menuntut ilmu, ya, karena ingin berbangga, ya, di depan para ulama. Ya. Ini sangat bertolak belakang dengan, ya, apa yang dituntut dari seseorang untuk, ya, untuk mengetahui kadar kedudukan hak para ulama, ya, menghormati mereka. Ya. Demikian pula dalam hadis yang telah kita sebutkan, aulid samaru bihi sufaha, atau untuk mendebat orang-orang jahil, aulid tasrifu wujuhan nas ilaikum, ya, atau untuk memalingkan wajah-wajah kalian, wajah-wajah manusia kepada kalian. Ya. Dengan pandangan pemuliaan, ya. Apa hukumnya? Barang siapa yang melakukan itu, maka tempatnya adalah di neraka. Balasannya di neraka, karena dia tidak mengikhlaskan amalannya menuntut ilmu, ikhlaskan dan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ancaman yang besar bagi orang yang melakukan itu semua, ya. Demikian pula dalam Shahihain, innamal a'malu binniyat, setiap amalan itu tergantung dari niatnya, ya. Maka hendaklah, ya, ikhlas, ya, niat seorang penuntut ilmu, ya. Telah kita sebutkan penjelasan beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bagaimana cara seorang mengikhlaskan niat dalam thalabul ilm, di antaranya adalah mengangkat kejahilan atas dirinya. Demikian pula untuk mengajarkan ilmu itu kepada manusia, mendakwahi mereka. Ya. Demikian pula dalam masalah adab, ya, adab yang harus atau yang pantasnya untuk dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Ya. Seorang yang bertanya untuk menunjukkan keilmuannya ini sangat-sangat bertentangan dengan adab yang diajarkan oleh para ulama. Ya. Di antara yang disebutkan oleh mereka para ulama, ya, yang sangat bertolak belakang dengan keadaan ini adalah ketika seorang murid, ya, mendengar dari seorang guru kemudian menyebutkan satu hukum, suatu masalah atau satu faedah yang baru, atau menyebutkan suatu hikayat, atau menyebutkan, ya, menyebutkan syair dalam keadaan dia sudah tahu, sudah hafal. Maka, ya, dia berusaha untuk mendengarkan, ya, dalam rangka untuk mengambil faedah darinya, seolah-olah dia belum pernah mendengarkan apa yang disebutkan oleh gurunya. Ya. Tidak menampakkan pengetahuannya di hadapan gurunya. Ya. Diriwayatkan dari Atha bin Abi Rabah rahimahullah, beliau mengatakan, inni la asma'ul hadis minar rajul wa ana a'lamu bihi minhu fa'urihi min nafsi anni la aksunu minhu syai'a. Ya. Sungguh aku mendengar sebuah hadis dari seseorang dalam keadaan saya lebih tahu darinya tentang hadis tersebut, maka aku nampakkan diriku seolah-olah aku tidak mengetahui sedikit pun tentang hadis tersebut. Ya. Demikian pula diriwayatkan beliau mengatakan, inna syab la yatahaddatsu bi hadis fa asma'u lahu ka'anni lam asma'hu walaqad sami'tuhu qabla ayyulad. Sesungguhnya ada seorang pemuda menyampaikan sebuah hadis, maka aku mendengar darinya seolah-olah aku belum pernah mendengarnya. Dalam keadaan aku benar-benar telah mendengarnya sebelum dia dilahirkan. Ini salah satu di antara adab seorang penuntut ilmu ketika mendengar sesuatu dari gurunya. Enggak menampakkan pengetahuannya, apa yang telah dia ketahui ketika gurunya menyampaikan masalah tersebut. Ya. Demikian pula di antara adab yang diajarkan oleh para ulama adalah tidak mendahului gurunya untuk menjelaskan sebuah masalah atau menjawab sebuah pertanyaan, apakah dari gurunya itu atau dari selainnya, dan tidak berusaha untuk menyamai gurunya dalam memberikan jawaban tersebut. Dan dia tidak menampakkan pengetahuannya tentang masalah yang ditanyakan. Ya, ini kalau ada orang tanya, kemudian tanya kepada gurunya, kemudian dia berusaha untuk menjawabnya. Ya. Berbedanya kalau gurunya memberikan kesempatan, ya, tidak mengapa. Hal ini dicontohkan oleh dalam sebuah riwayat dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di hadapan Rasulullah SAW. Ada seorang datang, ya, dalam riwayat tersebut menceritakan dia bermimpi demikian. Ya, maka Abu Bakar meminta izin untuk menafsirkan mimpi tersebut. Maka Rasulullah mengizinkan. Dalam riwayat itu disebutkan demikian. Ya. Kalau mengizinkan atau kalau diizinkan oleh gurunya, tafadhol, jawab. Ya, silahkan jawab. Namun kalau tidak ada isyarat demikian, ya hendaknya dia tidak menampakkan, termasuk adab yang baik, dia tidak menampakkan pengetahuan terhadap sesuatu yang dia tanyakan tersebut. Ya. Disebutkan dari Muhammad bin Abi Bishr, dia datang kepada Al-Imamu Ahmad tanya tentang sebuah masalah. Ya. Maka Al-Imamu Ahmad mengatakan, "I'ti Aba Ubaid," datang Abu Ubaid, yakni Al-Qasim bin Salam, yakni seorang yang bernama Al-Qasim bin Salam. Maka kemudian dia mengatakan, fa inna lahu bayanan la tasma'uhu min ghairi. Maka sesungguhnya beliau Abu Ubaid, yakni Al-Qasim bin Salam, memiliki penjelasan yang engkau tidak pernah mendengarkan penjelasan tersebut dari selainnya. Maka Muhammad bin Abi Bishr mengatakan, maka aku datang beliau, ya. Maka jawabannya itu betul-betul memuaskan aku, ya. Kemudian aku beritakan kepada Abu Ubaid tentang ucapannya Al-Imamu Ahmad, yakni beliau Al-Imamu Ahmad, ya, ketika ditanya masalah tersebut langsung diarahkan kepada Abu Ubaid, ya, Al-Qasim bin Salam. Maka kata Abu Ubaid, beliau mengatakan, "Zalika rajulun min ummalillah." Orang ini, orang itu, yaitu Al-Imamu Ahmad, termasuk ummalillah, ya. Kalau terjemahan letternya ummal, ya karyawan, ya. Pekerjanya Allah Subhanahu wa taala. Nasarallahu ridaa amali. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, menebarkan pakaian amalannya, yakni semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan amalannya yang baik kepada manusia. Meskipun beliau menyembunyikannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan itu disimpan di sisinya, ya, dengan sedekat-dekatnya. Kemudian dia mengatakan, amatarahu muhabbaban ma'lufan. Tidakkah engkau melihat beliau Al-Imamu Ahmad orang yang dicintai, ya, manusia terikat dengannya. Mara'at aini bil iraq rajulan istama'at fihi sifalun hiyafi. Ya. Tidaklah mataku itu melihat di negeri Irak seseorang yang terkumpul padanya bagian-bagian kebaikan, melainkan terkumpul semuanya pada Al-Imam Ahmad. Tabarakallahu lahu fima a'tahu minal khilmi wal ilmi wal fahmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada beliau terhadap apa yang Allah berikan kepadanya berupa sikap lembut, ilmu, pemahaman, ya. Fa innahu lakamatil. Karena sesungguhnya beliau seperti, ya, yang dikatakan oleh seorang penyair, ya. Yuzayyinuka imma ghaba anka fa indana. Ra'aitu lahu wajhan yasruka mubdila. Yu'allimu hadzal khalqa ma syadza anhum min al-adabil majhuli kafan wa ma'kila. Wa yakhsha fi dzatil ilahi idza ra'a mudiman li ahli al-haq la yas'amul bala. Wa ikhwanuhu al-adhanun kullu muwafiqin basirin bi amrillah yasmu 'alal ula. Al-Imam Ahmad itu adalah seorang yang menghiasimu ketika beliau tidak ada di hadapanmu. Dan jika atau maka jika dia dekat, engkau akan melihatnya memiliki wajah atau dalam keadaan memiliki wajah yang berseri-seri, ya, menyenangkan orang yang ada di hadapannya. Dia mengajarkan kepada manusia perkara yang tidak diketahui dari adab-adab yang tersembunyi, yang belum difahami oleh manusia. Dan beliau bagus dalam pengetahuannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika beliau bergabung dengan ahlul haq, berkumpul dengan ahlul haq, beliau tidak merasa itu sebuah, ya, musibah. Saudara-saudaranya yang dekat adalah orang-orang yang diberikan taufik, diberikan ilmu tentang perkara Allah Subhanahu wa taala yang dengannya akan tinggi derajatnya. Ya. Pujian terhadap Al-Imam Ahmad. Syahid di sini dari kisah ini adalah bagaimana ikramnya, ya, atau ihtiramnya Al-Imam Ahmad terhadap seorang ulama, Abu Ubaid, ya, Al-Qasim bin Salam, ya, tidak menampakkan keilmuannya di hadapan seorang ulama, ya. Demikian pula yang menjadi catatan kaki di sini, ya, tentang ketika seseorang bertanya, ya, seseorang bertanya, maka hendaklah ketika bertanya kepada seorang alim, seorang guru, ya, seorang syekh, tanyanya itu dalam rangka untuk belajar ilmu, mengetahui kebenaran, bukan untuk menampakkan pengetahuan dirinya, ya, bukan untuk menampakkan pengetahuan dirinya. Walhasil, ya, kesimpulannya, anal insan yajibu ayyakuna muta'adiban ma'a man huwa akbaru minhu. Seseorang wajib baginya untuk beradab dengan orang yang lebih tua darinya. Ya. Wa idza hasala khata' mimman huwa akbar. Apabila terjadi kekeliruan, kesalahan dari orang yang lebih tua darinya, yang lebih berilmu darinya, fal khata'u yajibu ayyubayyana bihali. Ayyubayyana bihali. Yajibu ayyubayyana bihali libaqatin. Au yang tadiru hatta yahu jama'ah hadzal alim. Maka kesalahannya itu wajib untuk dijelaskan pada saat guru itu masih ada di majlis itu. Ya. Seperti yang dicontohkan oleh seorang ulama, siapa? Yahya bin Ma'in, ya, terhadap gurunya ketika salah menyebutkan hadis. Ya. Atau dia menunggu gurunya keluar, kemudian dia ikut keluar bersama alim tadi. Hatta yaru jama'ah hadzal alim. Wa yukallimuhu bi adabin. Kemudian dia berbicara dengan penuh adab. Ya. Dengan penuh adab. Keadaan yang pertama, ya, ketika seorang guru keliru, kemudian dibenarkan kesalahannya itu di hadapan murid-murid yang lainnya, ya, biasanya marah duluan. Ya. Biasanya tinggi duluan. Namun ketika seorang syekh, seorang alim itu memiliki sifat tawadu, dia akan berusaha untuk memeriksa kembali apa benar yang dikritikan kepadanya. Ya. Seperti dalam kisah Yahya bin Ma'in. Kemudian dia menampakkan kebenaran berada pada ucapannya Yahya bin Ma'in. Ya. Namun, ya, seseorang yang tidak memiliki sifat tawadu terkadang, ya, lebih didahulukan membantah, ya, daripada bersikap sa'ani, kemudian mempelajari apa yang disampaikan, apa yang dikritikan kepadanya. Namun metode yang kedua, ya, ya, menunggu gurunya keluar, kemudian dia keluar bersamanya, mengingatkan gurunya, maka ini lebih, ya, biasanya lebih diterima oleh sang guru, ya, karena dia tidak merasa dipermalukan di hadapan murid-muridnya. Wal alim alladhi yattaqillah idza bana lahu al-haq fa innahu sawfa yarji'u ilaihi. Dan seorang alim apabila dia orang yang bertakwa kepada Allah, ketika jelas baginya kebenaran, maka niscaya dia akan rujuk kepada kebenaran yang sampai kepadanya tadi. Wa sawfa yubayyinu linnas annahu raja'a an qawlihi. Dan niscaya dia akan menjelaskan kepada manusia bahwa dia rujuk dari ucapannya yang salah tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan yang ke-91. Wa su'ila fadilatu syekh. Ma tawjihukum haula istighlalil waqti wa fiddihi min adhiya'. Ya. Apa arahanmu seputar tentang memanfaatkan waktu, menjaganya dari perkara yang sia-sia, ya, dari menelantarkan waktu tersebut. Fa ajaba fadilatu qailan, maka beliau menjawab dengan mengatakan yam bagi li talibil ilmi ay yahfadha waqtahu anidya. Ya. Sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu untuk menjaga waktunya dari perkara yang sia-sia. Wadiyaul waqti yakunu ala wujuh. Menelantarkan waktu itu bisa terjadi dalam beberapa sisi, beberapa cara. Al-wajhul awwal, yang pertama, ayyada al-mudzakarah wa muraja'ah ma qara'a. Dia meninggalkan muraja'ah, mudzakarah, apa yang telah dia baca. Ya. Sekedar baca selesai, ya. Ada waktu dia enggak murojaahnya. Ya. Al-wajhu tsani, bentuk yang kedua, ayajlisa ila asyqa'i wa yatahaddatsu bi haditsin lagwin laisa fihi faedah. Dia duduk bersama teman-temannya, berbincang-bincang dengan pembicaraan yang sia-sia, tidak ada faedah padanya. Ya. Ini contoh menelantarkan waktu yang kedua. Al-wajhu tsalits, sisi yang ketiga. Wa wa adarruha ala talibil ilmi. Dan ini adalah yang paling mendatangkan madarat, besar madaratnya bagi seorang penuntut ilmu. Alla yakuna lahu ham illa tatabu aqwalin nas wa makila wa maqal. Ya. Dia tidak memiliki semangat kecuali, ya, menceritakan ucapan-ucapan manusia. Istilah waqal, oh si fulan mengatakan demikian, si fulan mengatakan demikian, sibuk dengan itu. Wa ma hasala wa ma yaqulu fi amrin laisa maknian bi, ya. Dan segala perkara yang terjadi yang tidak penting. Wa hadza la syakka annahu min dha'fil Islam. Maka tidak disangka, tidak dilakukan lagi, ini termasuk ya, sesuatu yang menjadi lemahnya Islam. Li'anna Nabi SAW qal, ya, karena Nabi SAW mengatakan min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya Islam seseorang dia meninggalkan ya, perkara yang tidak penting ya, tidak bermanfaat untuknya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Wal istighal bil qil wal qal wa kasratu su'al mudhi'atun lil waqt ya. Menyibukkan dengan qila wa qal ya, menggosip dan banyak bertanya termasuk bentuk menyia-nyiakan waktu. Wa huwa fil haqiqah maradun idza dzaba fil insan. Maka ini pada hakikatnya ya, penyakit apabila terus-menerus terjadi pada manusia. Nas'alullah al-afiyah, semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita. Sar akbaru harmuh. Maka itu menjadi sesuatu yang paling besar, semangat yang paling besar dia miliki. Wa rubama yu'adi man la yastahiqul ada ya. Terkadang dengan sebab itu akan mengantarkan dia pada permusuhan kepada seseorang yang tidak sepantasnya untuk dimusuhi. Au yuwali man la yastahiqul wala, atau mengantarkan pada sikap loyal kepada sesuatu yang tidak sepantasnya, tidak berhak untuk disikapi loyal. Min ajli ihtimami bihadil umur allati tusghiluhu an talabil ilmi. Ya. Semata-mata karena semangatnya ya, terhadap perkara ini yang itu semua menyibukkan dari menuntut ilmu. Bi hujjatin anna hadza min babil intisalil haq, dengan dalil dalam rangka untuk menolong kebenaran. Walaysa kadzalik, tidak demikian perkaranya. Bal hadza min isghalin nafsi bima la ya'nil insan. Maka ini termasuk bentuk menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak penting ya. Amma idza ja'akal khabar biduni an tatalaqahu wa biduni an tatlubahu. Adapun ketika datang kepadamu berita tanpa engkau mencari-carinya ya. Fakulu insanin yatalaqal akhbar, maka setiap orang juga bisa menerima berita. Lakin la yansaghilu biha, akan tetapi hendaknya dia tidak sibuk dengan mencari-cari berita tadi. Wala takunu akbaru hammu, dan jangan jadikan itu sebagai keinginan dia yang paling besar. Li anna hadza yusghilu talibal ilmi, yusghilu talibal ilmi, karena ini akan menyibukkan seorang penuntut ilmu. Wa yufidu alaihi amrahu wa yaftahu fil ummah babal khizbiyah wa tatafarraqul ummah ya, dan akan merusak urusannya, membuka bagi umat ini ya, bab hizbiyah ya, berkelompok-kelompok ya, sehingga umat ini menjadi terpecah belah ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, di antara contohnya adalah sibuk dengan ya, urusan politik ya, si fulan demikian ya, terkadang yang paling besarnya adalah ya, menjadikan dia ya, merasa atau mengetahui berbagai macam kekurangan pada penguasanya, kemudian dia membicarakannya ya. Maka ini menjadi musibah yang besar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sebutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.